ditolong, didengarkan nasihat dan bimbingannya, dan seterusnya. Maka seorang anak harus memuliakan ibu, harus menghormati ibu, harus membantu ibu. Dan seorang istri ini memiliki hak akhir, hak yang lain selain hak seorang ibu. Dia punya hak sebagai istri, hanya apa? Disayangi, dihargai, dicukupi, dan seterusnya. Seorang istri punya hak sebagaimana seorang suami juga punya hak yang harus ditunaikan oleh kedua belah pihak. Istri, hak istri harus ditunaikan oleh suami, dan hak suami harus ditunaikan oleh istri. Yang hak suami lebih besar daripada hak istri. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana sering disampaikan dan kita dengar, laukana kurhatun, kalau seandainya laukana lalu kurhatun, kalau seandainya suami ini punya luka nanah, luka yang bernanah, kemudian istri ini membersihkan lahisabu, lisannya, membersihkan nanah tersebut dengan lisannya, bahasa kasarnya apa? Menjilati nanah tersebut sampai bersih. Yang seperti itu tidak atau belum dikatakan menunaikan hak suami. Kalau seandainya suami punya luka, yang luka itu isinya nanah, kemudian istri membersihkan nanah tersebut dari luka suami, itu belum dikatakan istri bisa menunaikan hak suami. Menunjukkan betapa besarnya hak suami. Ia masing-masing punya hak dan masing-masing punya kewajiban. Wa yu'ammilu man yutullu alaihi wa yatiku bihi walatawasa umah, dan mempergauli orang yang menunjukkan kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya, punya hak untuk dipergauli. Demikian juga orang yang dipercaya, yang kita mantap dengannya, sikap dengannya, punya hak untuk dipergauli. Wa tawassa ma, dan berikan keluasan bersamanya. Ma la yu'amilu bihi man la yasiku bihi wa la yudillu alaihi, dengan pergaulan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak dia percayai dan tidak menunjukkan kebaikan kepadanya. Orang yang menunjukkan kebaikan dipergauli dengan pergaulan yang baik, yang seharusnya diberikan kepadanya. Orang yang tidak menunjukkan kebaikan tidak dipergauli dengan cara tersebut. Berbeda. Demikian juga orang yang menunjukkan kebaikan itu punya hak untuk dipergauli dengan pergaulan yang layak bagi dia, yang tidak sama dengan orang yang tidak menunjukkan kebaikan kepadanya. Artinya masing-masing punya tingkatan, punya kedudukan yang berbeda. Kita diperintahkan mempergauli mereka sesuai dengan kedudukan mereka, sesuai dengan kebaikan mereka. Oleh yatakallamu ma'al muluki wa arbabir riyasat bil kalamil lin bil kalamil layyin al munasib li maratibihim. Sudah selesai menurutnya. Ditambah lagi. Ya, ditambah lagi. Ayo, ditambah. Ayo. Masih rame, setoran. Ayo, setoran. Kalau rame, setoran. Kalau gak rame, setoran. Berdiri, setoran aja. Dan berbicara kepada para pembesar, orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, berbicara kepada presiden, berbicara kepada gubernur, berbicara kepada bupati, camat, lurah, RT dan seterusnya, demikian juga kepala, mungkin kepala departemen, kepala sekolah, atau yang lainnya, bil kalamil layyin, dengan kalimat, dengan ucapan yang lembut, al-munasib yang sesuai li maratibihim, dengan tingkatan kedudukan mereka. Jadi berbicara kepada Pak RT dengan berbicara kepada teman berbeda. Berbicara dengan Pak Camat berbeda dengan berbicara ketika dengan siapa? Anaknya atau dengan saudaranya berbeda. Pergaulan dengan anak, pergaulan terhadap anak, pergaulan terhadap Pak Camat itu berbeda, tidak sama, sesuai dengan kedudukan mereka. Maka berbicara kepada para pembesar, orang yang punya kedudukan itu dengan kalimat, dengan apa? Ucapan yang lembut, yang sesuai dengan tingkatan kedudukan mereka. Walihada qalallahu ta'ala li Musa wa Harun, oleh karanilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tagha, telah berbuat apa? Melebihi batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan apa? Ucapan dan kalimat yang lembut. Berbicara dengan pembesar bukan teriak-teriak seperti di jalan raya pakai speaker, kemudian teriak-teriak turunkan harga, turunkan harga BBM, atau hukum orang yang membakar apa bendera atau yang lainnya, bukan berada di jalan seperti itu. Fakula lalu kaulan lain, berkatalah engkau berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut. Kita tahu Fir'aun la'anahullah, Fir'aun itu siapa? Kita tahu betapa besar kemungkaran dan kekejaman serta kebencannya. Sampai anak-anak perempuan jabalan, jabalan anak perempuan dibunuh. Anak perempuan atau laki-laki yang dibunuh? Laki-laki mau berubah, laki-laki dibunuh. Bahkan mengatakan apa? Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada sesembahan bagi kalian selain aku. Mengaku sebagai apa? Sesembahan. Sungguh ini kemungkaran yang sangat besar, tetapi Allah tetap memerintahkan untuk berkata kepadanya dengan perkataan yang lembut. Apalagi kalau sama orang tua, ya, orang tua karena kurang pengalaman, karena tidak sekolah, mengenai sini aja, seorang atau guru yang bagus, cerita lagi. Walaupun sama orang tua, seharusnya apa? Berkata yang baik. bagus, berkata yang lembut, berkata yang sopan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mau ingat. Mudah-mudahan dia takut. Apa? Fir'aun diseru dengan kalimat yang lembut, diseru dengan kalimat yang lunak, bukan dengan kalimat yang kasar, bukan dengan ucapan yang brutal, bukan, tapi apa? Dengan kalimat yang lembut, yang lunak. Supaya apa? Supaya takut kepada Allah, supaya mau ingat kepada Allah. Qala wa yu'amanul ulama'u bitawqir wal ijlal wa ta'allum. Dan ulama, orang yang berilmu itu dipergauli dengan apa? Bagaimana mempergauli ulama? Bitawqir. Dengan memuliakan. Dengan apa? Memuliakan, menghormati, menghargai. Menghargai orang yang berilmu. Wal ijlal dan mengagungkan. Wa ta'alum dan belajar, berguru kepada orang yang berilmu. Wa tawadhu lahum dan tawadhu, rendah hati kepada orang yang berilmu. Bukan contak atau merasa besar atau sombong, bukan, tapi apa, rendah hati. Merendah di hadapan orang yang berilmu. Wa idhar al-istiqal wal-hajati ila ilmihim. Dan menampakkan kebutuhan. Berarti dua yang setoran ya. Dua yang setoran. Satu, dua. Ya, berdiri setoran. Habis berapa? Menampakkan butuh istiqal wal-hajat. Istiqal itu sangat butuh. Haja itu butuh. Menampakkan rasa butuh kepada apa? Ilmu orang yang berilmu. Menampakkan rasa butuh kepada ilmunya guru. Memperlihatkan bahwa dirinya itu butuh kepada ilmunya guru, kepada ilmunya orang yang punya ilmu. Wa kasrati du'a ilahum, dan banyak berdoa kebaikan untuk orang yang berilmu. Banyak mendoakan kebaikan untuk guru, orang yang mengajar. Doakan mudah-mudahan sehat, doakan mudah-mudahan panjang umur, doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, dan seterusnya. Doa kebaikan untuk siapa? Orang yang berilmu. Khususan secara khusus waktu ta'limihim wa fatwahum al-khasah wal-amah. Khususnya waktu pengajaran mereka, ketika mereka mengajar, doakan kebaikan untuk mereka. Semoga panjang umur, semoga ilmunya diberkahi, semoga umurnya diberkahi, semoga baik-baik saja, dan seterusnya. Sehingga para pendahulu kita ketika menyebutkan gurunya ditambah dengan apa? Doa. Hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah menjaganya. Hampir sama maknanya, hafizah wa ra'ah. Semoga Allah menjaganya dan memperhatikannya. Demikian juga doa rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Atau rahimahullah. Maka yang lainnya, mendoakan kebaikan untuk siapa? Orang yang berilmu. Khususnya kata beliau pada waktu pengajaran mereka, ketika mereka mengajar, ketika mereka memberikan fatwa, fatwa yang khusus ataupun fatwa yang umum. Khususnya fatwa yang khusus atau fatwa yang umum. Ini menempatkan siapa? Manusia sesuai dengan tempat dan kedudukan mereka. Tempat yang layak dan pantas untuk mereka. Wallahu a'lam. alam biswa, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih.